وعليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين قوم مسلمين رحمكم الله جميعا، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang mempertemukan kita di masjid ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kaum muslimin rahimakumul jami'an, pada kesempatan malam hari ini, sebagaimana telah di antara hadirin mendapatkan informasinya, akan kami sampaikan sedikit tentang fitnah Dzulqarnain dan beberapa kalam ulama tentang Dzulqarnain. Hal ini sebenarnya sudah terjadi tahdzirnya Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali itu dari semenjak 1 tahun lebih, tepatnya tanggal 13 Oktober 2013. Bahkan sebelumnya, kalamnya Syekh Rabi di hadapan para masyayikh itu sudah ada. Nanti akan kita bacakan tentang kalamnya beliau secara lengkap insyaallah, mudah-mudahan. Kemudian dari hal tersebut, banyak ikhwan yang mungkin sampai hari ini sudah mendengar, cuman belum jelas mengapa ditahdir, ada apa permasalahannya. Sungguh sebenarnya ini sudah 1 tahun lebih berarti, ya tidak? Oktober 2013, kita sekarang berada di bulan apa? November 2014, 1 tahun lebih, 1 bulan kurang lebihnya. Hadirin kaum muslimin rahimul jami'an, kenapa baru kita berbicara, atau lebih tepatnya di pondok ini diangkat dan disampaikan hal yang semisal ini? Kaum muslimin, hal ini sesungguhnya berat bagi saya pribadi untuk menyampaikannya. Namun karena banyak yang menginginkan untuk mengerti, kami berusaha menyampaikan hal ini melalui tulisan di majalah yang ada dari pondok kita ini. Fawaid sudah dikonsultasikan kepada para pembina kami, Ustaz Muhammad Umar Sewet, sudah jauh-jauh hari beliau mengatakan muat masalah ini, kasih tahu umat, ini termasuk kewajiban. Demikian pula dengan pembina kita dalam hal majalah, Ustaz Afifuddin Muhammad Afifuddin, beliau juga muat. Maka kita berusaha untuk bisa memaparkannya dalam bentuk tulisan dan sudah tersebar walhamdulillah. Namun juga masih beberapa di antara ikhwah yang ingin untuk kita menyampaikan secara lisan. Sesungguhnya hal ini kami katakan berat, tetapi hal ini adalah bentuk kewajiban. Walhamdulillah sudah beberapa di antara asatidah kita yang sudah menyampaikan hal ini. bukan hanya satu, bahkan sudah banyak. Namun ternyata juga hal itu belum menyebar, terutama di wilayah kita, Mujur dan sekitarnya. Masih banyak di antara ikhwan-ikhwan kita yang belum mengerti tentang permasalahan hal yang seperti ini. Maka kami, bukan saya pribadi, kami pengurus pondok Al-Mansurah Mujur berijtima', yakni rapat, kemudian berkonsultasi dengan para asatidah, Ustaz Luqman, Ustaz Muhammad Umar Sewet, dan Ustaz Abdul Samad sebagai pembina yayasan Al-Mansurah ini. Maka kami menyebutkan apa yang akan kami sampaikan dalam majelis pada malam hari ini. Hal ini juga termasuk bagian dari kewajiban sebagaimana Imam Ahmad rahimahullahu taala, ketika dulu ada seorang alim yang bernama Al-Jurjani, Al-Imam Al-Jurjani, sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau merasa berat untuk berbicara tentang rawi ini lemah, rawi ini pendusta, rawi ini ahl bid'ah, orang ini terdapat padanya kesesatan. Al-Imam Al-Jurjani merasa berat untuk berbicara tentang hal ini, menerangkan kepada umat tentang orang-orang yang menyimpang, terasa berat. Apakah hal ini disetujui Imam Ahmad? Ketika disebutkan hal ini, innahu qad yashuku alayya an aqul fulanun kada wa fulanun kada, wa Imam Ahmad, aku terasa berat untuk berbicara tentang si fulan begini, si fulan begini, aku terasa berat untuk mengucapkannya. Maka Imam Ahmad menjawab dan menegur, idza sakatta anta wa sakattu ana fa kayfa ya'rifu al-jahilu as-sahih min as-saqim, kalau engkau yang tahu saja diam dan aku yang tahu saja diam, tidak mau menjelaskan tentang orang-orang yang menyimpang, tentang orang-orang yang telah jatuh pada kebid'ahan, engkau diam dan aku pun diam, diam dari rawi-rawi yang lemah, rawi-rawi yang pendusta, yang padanya terdapat kelemahan-kelemahan, engkau diam, aku pun diam, maka bagaimana akan tahu orang yang jahil antara hadis yang sahih dengan hadis yang lemah? Bagaimana akan tahu orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak tahu mana yang hak, mana yang batil, mana ahlul hak dan mana ahlul batil? Maka ini termasuk mimbab, yakni kewajiban untuk kami sampaikan sebisa kami, tentunya penuh dengan kekurangan dan keterbatasan apa yang telah kami ketahui. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah jami'an, berbicara masalah fitnah adalah hal yang berat dan bukan perkara yang remeh atau ringan. Berbicara masalah fitnah wahai kaum muslimin, hukum asalnya dilarang dalam agama kita. Hukum asalnya adalah apa? Dilarang di dalam agama kita. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam dalam sebuah hadis yang masyhur di telinga kita, as-sa'idu liman junibal fitan. Orang yang bahagia adalah orang yang menjauhi diri dari fitnah atau terjauhkan dari fitnah-fitnah. Dan beliau ucapkan 3 kali. Itulah orang yang bahagia. As-sa'id, orang yang bahagia, adalah orang yang terjauhkan dari fitnah-fitnah. Dan Rasulullah juga menyebutkan dalam hadis yang sahih, sayakunu fitanan, akan terjadi fitnah-fitnah, kata beliau. Al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im, wal-qa'imu fiha khairun min al-mashi, wal-mashi fiha khairun min al-sa'i. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan terjadi fitnah-fitnah. Orang yang duduk dalam urusan fitnah alias tidak mau ikut-ikutan, itu lebih baik daripada orang yang berdiri tingkatannya tambah berarti. Orang yang hanya sekedar berdiri saja dalam permasalahan fitnah lebih baik, khairun kata Nabi, khairun minal mashi. Sekedar berdiri dalam permasalahan fitnah dia ikut cuma sedikit, itu lebih baik daripada engkau berjalan di atas fitnah. Demikian pula orang yang berjalan semata itu lebih baik daripada orang yang berlari dalam permasalahan fitnah. Sehingga pembahasan tentang fitnah wa'alaikum muslimin adalah perkara yang dijauhi, tidak kita berbicara padanya. Namun perhatikan, akan kami sampaikan kalamnya Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Apakah semua fitnah itu tidak bisa atau dijauhi semuanya dan tidak boleh kita berbicara padanya? Beberapa orang mengatakan, oh ini masalah fitnah, fitnah, tidak usah bicaralah, jauhi, kita tidak usah ngomong masalah fitnah. Masalah fitnah itu adalah masalah yang harus dijauhi. Kalau kita bicara, maka kita akan ghibah. Pernah dengar kata-kata itu tidak, Bapak? Iya. Banyak orang mengatakan itu, saya enggak mau bicara masalah fitnah. Apalagi di forum, apalagi di khutbah-khutbah. Wah, ini fitnah. Jauhi. Enggak usah berbicara tentang hal itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah jami'an. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu ta'ala walhamdulillah. Dan tentunya ketika itu beliau masih hidup dan berbicara tentang hal ini. Sekarang beliau sudah wafat. Beliau menjawab atau menjelaskan dalam kitab beliau Majmu' Rasail dan Fatwa beliau jilid yang ke-7 halaman 363. Al-Imam Ibnu Baz mengatakan, "Wa yasurruni an ukhbirakum an al-ahadith al-muta'alliqah bil fitan wa at-tahdhir minha mahmulatan atau mahmulatun 'inda ahli al-'ilmi 'ala al-fitan allati la yu'raf fiha al-muhik min al-mubtil." Aku beritahukan kepada kalian, ini mengembirakan, aku senang untuk menyampaikan kepada kalian bahwa hadis-hadis yang berkaitan tentang fitnah dan peringatan untuk jangan ikut-ikutan berbicara masalah fitnah adalah hadis ini dibawa oleh ahlul ilmi dalam pembahasan fitnah yang la yu'raf, yang belum diketahui, bainal muhiqqi wal mubtil, antara mana pihak yang benar dan mana pihak yang salah. Kalau sebuah fitnah belum jelas, kita ikut berbicara malah akan tambah runyam, akan tambah-tambah permasalahan. Belum jelas. Maka hal itu diserahkan pada ulama yang berkompeten dalam bidang tersebut. Kita nunggu apa kalam para ulama ketika fitnah tersebut belum jelas. Kata Syekh lanjutnya, فهذه الفتن المشروع للمؤمن الحذر منها. Inilah fitnah yang disyariatkan untuk setiap mukmin menjauhinya, yakni fitnah yang belum jelas. Wahya lati qasadahan Nabi, dan fitnah inilah yang dimaksudkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam sabda beliau, al-qa'idu fiha ghairu min al-qa'im wal-qa'imu fiha ghairu min al-mashi wal-mashi fiha ghairu min as-sa'i. Orang yang sekedar duduk lebih baik daripada orang yang berdiri, orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan, dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari dalam masalah fitnah. Ini ketika masalah itu belum jelas. Kemudian Syekh menjawab, Syekh kemudian melanjutkan ucapannya, wa ammal fitan allati yu'rafu fiha al-muhik min al-mubtil wal-dhalim min al-madhlum falaysa dakhilatan fil ahadith al-madhkurah. Akan tetapi adapun fitnah-fitnah yang sudah jelas, al-fitan allati yu'raf fiha al-muhik min al-mubtil. Adapun fitnah-fitnah yang sudah jelas antara pihak-pihak yang benar dengan pihak-pihak yang salah, atau antara pihak yang terzolimi dengan pihak yang mendzolimi, sudah jelas, maka kata beliau, qad dalat al-ahadith al-adilah asy-syar'iyyah minal kitabi was sunnah ala wujubi nusrati al muhik minal mubtil. Adapun, saya ulangi lagi, adapun fitnah-fitnah yang sudah jelas, bagaimana kita tahu fitnah itu sudah jelas? Di antaranya sudah ada kalam ulama ahlu sunnah yang berbicara tentang fitnah tersebut, diterangkan oleh ulama tersebut hakikat fitnah ini bagaimana, diterangkan, maka sudah jelas. Kata Syekh bin Baz, adapun fitnah-fitnah yang sudah jelas, maka tidak termasuk dalam hadis tadi di atas, orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri, orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan, orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari, tidak termasuk dalam hadis ini. Sehingga tidak termasuk dalam riwayat hadis as-sa'idu liman junibal fitan, orang yang bahagia itu adalah orang yang terjauhkan dari fitnah. Ketika fitnah itu sudah jelas, kata Syekh, bal qad dallatin nusus al-kitab wa syir'a wa akal kitab dallatin nususul adillah syar'iyyah min al-kitab wa sunnah ala wujubi nusrah, bahkan terdapat dalil-dalil syar'iyyah dari Al-Qur'an wa sunnah akan wajibnya membela yang benar dan menyalahkan yang salah, membela yang terzalimi dan menyalahkan yang zalim. Maka ini adalah pijakan kita dalam berbicara. Fitnah ini Dzulqarnain, bukan fitnah yang baru. Bukan fitnah yang baru ya kaum muslimin rahimah jami'an. Mungkin baru bagi yang baru mendengar. Fitnah ini diantara sebab kedatangan Syekh Abdullah Mar'i tahun 2005 dan Syekh Salim Bah Muhriz, diutus oleh para ulama diantaranya oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Mataqali untuk mengislahkan, untuk mengislahkan, mendamaikan antara asatidah ahlu sunnah di waktu-waktu itu. Di antara pihak yang pertama adalah Dzulqarnain dengan teman-temannya. Di antaranya adalah Ustaz Naim, Ustaz Jauhari, dan beberapa yang lainnya. Dalam satu sisi, Ustaz Luqman, Ustaz Qamar, Ustaz Usama, Ustaz Muhammad, dan yang lainnya. Ini terjadi sudah lama. Sebelum tahun 2005 itu sudah terjadi dan sudah terlaporkan kepada para masyayikh, dan masyayikh sudah melihat dan mengerti tentang apa yang terjadi di dakwah Indonesia, sehingga diutuslah Syekh Abdullah Mar'i dengan Syekh Salim bin Muhriz untuk mengislah dua belah pihak. Sehingga bukan hal yang tidak diketahui oleh Syekh Rabi. Sudah diketahui oleh Syekh Rabi, sudah diketahui masalah ini jauh-jauh hari. Kemudian terjadi islah tahun demi tahun, para ulama datang ke negeri kita. Walhamdulillah, sehingga informasi tentang dakwah di negeri kita tersampaikan kepada para ulama tersebut. Sehingga dari sini ana akan menjelaskan satu kata-kata yang biasa orang mengatakan, Syekh Rabi itu kan tergantung siapa teman dekatnya yang ngasih tahu siapa. Kalau yang ngasih tahu orang-orang yang dusta, ya berarti fatwanya dibangun di atas kedustaan. Ini bahaya wa kaum muslimin. Ini mencela ulama ahlu sunnah yang mu'tabar, yang teranggap ilmunya oleh para ulama sebelumnya dan oleh para ulama zaman sekarang. Ini penghinaan kepada Syekh Rabi, seakan-akan beliau adalah seorang yang tidak selektif dalam memilih teman, tidak selektif dalam memilih berita. Berita tentang siapa itu Dzulqarnain dan siapa itu Syekh Luqman bin Abdu dan yang lainnya, itu sudah sampai, kita saja yang tidak tahu. Dan begitu memang yang namanya fitnah. Yang namanya fitnah itu ketika muncul, alimahul ulama, diketahui oleh para ulama. Wa idza adbara, ketika sudah berlalu baru kita tahu, oh ternyata ada masalah ya. Baru melongo setahun lebih baru bicara. Kesuen banget wonten Pak. Tetapi ya itulah, kami merasa berat, tapi ini sebuah tanggung jawab untuk menjelaskan untuk para ikhwan-ikhwan Mujur dan sekitarnya. Kita tidaklah melebarkan sekitar Mujur dan sekitarnya, bahkan tadinya hanya sekitar Kali Mujur atau Jalan Tondano saja. Tetapi alhamdulillah tidak masalah. Kita bukan menjelaskan hal yang masih samar, namun kita menjelaskan hal yang sudah jelas. Bisa dipahami nih kaum muslimin. Ini dia. Berjalan waktu tahun 2005, jalsah. Terjadi kesepakatan. Para ulama terus mengikuti perjalanan sampai tahun 2013. Baru terdengar kalamnya Syekh Rabi dengan jelas. Nanti akan kita bacakan insyaallah kalamnya Syekh Rabi, bahwasanya Dzulqarnain adalah la'ab mutalawin yamshi ala tariqati al-halab fil makr. Ana walhamdulillah mendapatkan kiriman surat resminya Syekh Rabi yang dibawa oleh para asatidah. Saya bacakan suratnya Syihani Ibn Buraik yang menerangkan tahdirnya Syekh Rabi', supaya kita tahu, walaupun itu sudah dibaca dan disebarkan dalam majalah kita Fawaid, namun tidak salah kalau kami sebutkan teks langsung kalamnya Syekh Rabi', supaya kita tahu. Dan adapun mengapa dan apa sebabnya akan kita sambung insyaallah nanti. Namun ini yang akan kami sampaikan terlebih dahulu. Ada insyaallah. Aywa walhamdulillah. Asy-Syaikh Hani bin Buraik di waktu itu mengirimkan surat kepada asatidah semisal Ustaz Qamar, Ustaz Luqman. Dan itu yang ana dengar dari para asatidah, terjadi jalsah masyayikh di bulan Syawal atau sekitar itu. Bukan Syawal ini, Syawal yang telah lalu, satu tahun yang lalu. Dan ini disampaikan kepada asatidah kita baru bulan Dzulhijjah disampaikan oleh asatidah. Di dalam surat itu saya sebutkan, mungkin ini nanti kita akan sambung jalsah kita, talim kita ini badai isya sedikit, tidak masalah insyaallah ya, supaya gak ngambang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ucapan Syihani Ibn Buraik. Ubashirukum tamal liqa bi syaikhina Rabi' hafizullah ta'ala al-bariha wa yusallim alaikum wa faraha jiddan bima naqaltuhu ankum. Aku beritahukan kepada kalian kabar gembira. Sudah terjadi pertemuan antara kami dengan syekh kami, yakni Syekh Rabi bin Hadi Al-Mudkhali, Al-Barihah semalam. Al-Barihah tadi malam. Wa huwa yusallimu alaikum, dan Syekh Rabi mengucapkan salam kepada kalian. Dan Syekh Rabi merasa sangat senang sekali dengan berita yang aku sampaikan kepada beliau. Berita yang Syihani bin Buraik sampaikan kepada Syekh Rabi'. Syuf lihat, kaum muslimin rahim jami'an. Siapa yang menuduh, itu kan laporannya Luqman bin Abduh sama Qamar. Itu adalah sebuah kedustaan yang diada-ada. Ini jalsah para masyayikh, tidak dihadiri oleh asatidah kita. Syihani bin Buraik dan para ulama yang nanti akan disebutkan di sini mendengarkan kata-katanya Syekh Rabi. Kemudian wakhbartuhu bidzulqarnain wa halihi wa azmihi al-ityan bima Syekh Yaman. Aku sampaikan kepada Syekh Rabi bahwasanya Dzulqarnain menginginkan untuk mengundang masyayikh-masyayikh Yaman ke negeri Indonesia atas undangannya Dzulqarnain. Maka Syekh Rabi langsung memberitahukan kepada Syekh Hani bin Buraik, "Qul lima syayikhil Yaman la yadhhabu ilaih." Katakanlah olehmu kepada masyayikh-masyayikh Yaman agar jangan pergi ke Indonesia dengan undangannya Dzulqarnain. "Hadza rajul la'ab wa yamshi 'ala tariqatil halabi fil makri." Orang ini, yakni Dzulqarnain, adalah seorang yang bermain-main dalam urusan dakwahnya, dan dia berjalan di atas jalannya al-halabi dalam membuat makar, dalam membuat makar, tipu daya, sama persis seperti cara-caranya al-halabi. Sehingga di sini yang sama persis dengan halabinya adalah model dalam membuat apa? Makarnya. Syekh Rabi tidak mengatakan Dzulqarnain pengikutnya Ali Hasan al-Halabi, bukan. Tetapi Syekh Rabi mengatakan yamshi ala tariqatil halabi fil makri. Dia berjalan pada tariqahnya al-Halabi dalam membuat makar. Maka Syekh Hani bin Buraik mengatakan kepada Syekh Rabi, "Faqultu lahu, ya Syekh, sa'anqul lima Syekhil Yaman hadha." "Wahai Syekh, aku akan sampaikan ini kepada ulama-ulama Yaman agar jangan datang ke Indonesia dengan undangannya Dzulqarnain." "Faqara li kalam miraran wa qul anni." Kemudian Syekh Rabi mengulang-ulang kalimat tadi di atas agar jangan berangkat ke Indonesia dengan undangannya Dzulqarnain, dan katakanlah olehmu wahai Hani bin Buraik, wahai Syekh Hani, ini adalah dariku. Jadi yang melarang para ulama Yaman datang ke Indonesia dengan undangannya Dzulqarnain adalah siapa? Syekh Rabi. Seorang yang tahu tentang kondisi dakwah di negeri kita. "Tsumma qaddarallah," kemudian kata Syekh Hani bin Buraik, "Allah takdirkan datang ulama Yaman di waktu itu juga. Orang sesepuh dakwah Yaman, seorang syekh besar, Syekh Muhammad Al-Wusabi, Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusabi." Kata Syekh, "Waja'ana syekhuna Muhammad Al-Wusabi lissalam ala syekhina Rabi', fakalamtuhu bi kalami syekh an dhihabihi li da'wati Dzulqarnain, faqala li abshir qul li syekh Rabi'." Aku beritahukan kepada Syekh Muhammad Al-Wusabi tentang adanya undangan kepada Syekh Muhammad Al-Wusabi oleh Dzulqarnain untuk datang ke Indonesia. Maka aku sampaikan kalamnya Syekh Rabi agar engkau tidak datang ke Indonesia atas undangannya siapa? Dzulqarnain. Kemudian kata beliau, ada kalimat yang lainnya, bisa dilihat secara lengkap di majalah kami terjemahnya, yang berkaitan dengan pembahasan kita. Kata beliau, "Thumma jalasna ma'a syekhina Rabi mubasyaratan ba'da kalami ma'a syekh Al-Wusabi." Setelah aku berbicara dengan Syekh Muhammad Al-Wusabi, kami pun kemudian bersama-sama bermajlis dengan Syekh Rabi. "Wa ma'ana syekhain Muhammad bin Ghalib wa Arafat." Dan di waktu itu bersama kami ada dua syekh, Syekh Muhammad bin Ghalib yang dulu pernah ke Indonesia dengan Syekh Syekh Arafat Al-Muhammadi. Berarti di situ ada empat syekh, Syekh Hani bin Buraik, Syekh Muhammad Al-Wusabi, Syekh Muhammad bin Ghalib dan Syekh Arafat. "Wa mubasharatan Syekhina Rabi, Syekhuna Rabi talaba min al-masyayikh min al-Syekh Al-Wusabi adam dhihab." Kata Syekh Hani, di waktu itu ketika bertemu dengan Syekh Wusabi, Syekh Rabi langsung meminta agar jangan Syekh Muhammad Al-Wusabi datang ke negeri Indonesia atas undangannya Dzulqarnain. Ini nanti akan saya terangkan. Li Indonesia istijaban li Dzulqarnain wa hadharuhu minhu. Kemudian Syekh Rabi memperingatkan bahaya Dzulqarnain. Memperingatkan bahaya Dzulqarnain di hadapannya siapa? Syekh Al-Wusabi, ulama kibar Yaman di zaman sekarang ini. Apa kata kalimatnya Syekh Rabi yang disampaikan kepada ulama besar di negeri Yaman, yakni Syekh Muhammad Al-Wasabi, wa qala law hadha ala tariqatil Halabi mutalawwin la'ab. Orang ini, yakni Dzulqarnain, adalah orang yang berjalan di atas makarnya, berjalan di atas jalan Al-Halabi dalam membuat makar, dan dia mutalawin, berwarna-warni manhajnya, kadang seperti ini, kadang seperti itu, la'ab, dan dia adalah seorang yang suka main-main dalam dakwahnya. Hadirin kaum muslimin rahimahum jami'an, yang kami inginkan dengan menyampaikan ini supaya jelas bahwa ini terjadi 1 tahun lebih, sehingga kita berbicara pun membicarakan sebuah fitnah yang sudah jelas. Kalau kita mengambil bahasanya Ustaz Muhammad, ini sudah final dengan adanya kalamnya Syekh Rabi. Final di waktu itu adalah final kalamnya Syekh Rabi bahwa Dzulqarnain adalah yamsi ala tariqatil halbi fi makri mutalawin la'ab. Ini final pertama. Bisa dipahami hadirin? Ya. Hadirin kaum muslimin rahimakum jami'an, mungkin ada yang bertanya-tanya, mengapa Dzulqarnain kok ditahdir oleh Syekh Rabi? Perlu ada yang tahu atau cukup dengan ini saja, Bapak? Cukup sudahlah, Syekh Rabi sudah berbicara. Apa seperti itu? Atau butuh sedikit kami sampaikan? Butuh disampaikan? Butuh ya? Sesungguhnya kita sangat tahu dan sangat bukan hanya sekedar berhusnudzan wa ikhwan. Kita sangat percaya kepada para ulama kita. Mereka tidak berbicara sembarangan. Di waktu itu ada Syekh Muhammad Al-Wasabi tidak membantah kalamnya Syekh Rabi tentang Dzulqarnain. Tidak. Kalaulah Syekh Muhammad Al-Wasabi belum tahu siapa Dzulqarnain, tetapi mendengar hal ini dari sosok alim kibar Syekh Rabi, maka Syekh Muhammad Al-Wasabi tidak membantah dan tidak menolak dan menerima peringatan agar jangan mendatangi panggilan Dzulqarnain. Ini sikap seorang salafi, bukan dalam rangka taklid, tetapi Syekh Rabi adalah seorang yang terpercaya. Tentunya beliau berbicara secara ilmiah. Demikian pula di situ adalah ada Syekh Muhammad Ghalib, ada Syekh Arafat, Syekh Hani bin Buraik. Mendengarkan kata-kata Syekh Rabi, mencukupkan diri dengan itu, sudah. Tidak boleh datang ke majlis Dzulqarnain. Maka Syekh Muhammad Al-Wasabi pun tidak datang. Tetapi kadang di antara kita, wah, enggak setuju dengan Syekh Rabi. Mungkin Syekh Rabi salah. Coba buktinya apa? Apa dan mengapa kau ditahdir? Ini Syekh Rabi main-main ini. Wong Mekah kok ngomong Indonesia? Ada tidak yang kayak gitu kadang-kala? Orang-orang yang tidak mengerti keutamaan ulama akan berbicara seperti itu. Perlu kami terangkan di antara tanda-tanda kesesatan, di antara tanda-tanda dia terjangkiti kebid'ahan adalah dia mencela ulama ahlul hadis. Di antara para ulama yang menyebutkan dalam kitab Lamudurul Manthur dan kitab yang lainnya, wa min alamati ahli al-bid'i al-waqi'atu ala ahli al-athar. Termasuk di antara tanda-tanda ahli bid'ah adalah celaan terhadap ulama ahli al-athar. Maka hadirin kaum muslimin rahimul jami'an, insyaallah akan kami sampaikan tentang asal muasal mengapa Dzulqarnain ditahdir dan harus bagaimana sikap kita terhadap orang ini, insyaallah akan kami sampaikan pada majlis setelah ba'da salat isya, insyaallah, supaya kita tenang dulu salat isya karena sudah adzan. Dan juga akan kami sampaikan beberapa di antara poin-poin yang Dzulqurnain telah telah menyatakan kesalahan-kesalahannya dan dia sendiri bertobat dari kesalahan-kesalahan tersebut. Insyaallah akan kita sampaikan, dan dengan apa yang telah kami dapati dari para asatidzah kita yang tentunya ikut jalsah di hadapan Syekh Rabi ketika di waktu itu, insyaallah akan kita sampaikan dalam pertemuan ba'da salat isya. Bisa difahami hadirin? Ya. Mudah-mudahan kami harapkan antum bisa bersabar, ya. Diharapkan tidak ada yang pergi sebelum selesai karena khawatir dia salah faham atau menuduh itu berita sepihak. Hati-hati, sudah terdengar berita seperti itu kan ya? Wah, itu berita sepihak, pihaknya Syekh Rabi tok, kan ulama banyak. Ada kayak gitu tidak? Ada. Kalau ada, karena itu kami mengharap supaya antum nanti bisa bersabar. Bareng sejenak kami akan sampaikan yang akan menjelaskan insyaallah ini tidak ada pihak-pihakan. Semuanya sudah jelas, bukti-bukti sudah nyata, dan pihak yang ditahdir pun telah menyatakan dirinya salah dan bertobat darinya, namun dia tidak benar dalam tobatnya. Apakah ada buktinya dia tidak benar dalam tobatnya? Insyaallah ba'da salat isya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Kita lanjutkan insyaallah ba'da salat isya. Naktafi bihadzal qadar. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.